Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, monggo kita nderekaken pengawasan kitab hikam menika. Sing pundi kula kali sampeyan sakniki tutuk dateng nomor 89. Seneku kitab tore buka he nomor belung bolo sanga kulpene siap pagi male tak ketinggalan mon amakna kulpene sampean cawisaken sebab makna ngangge kulpen iku ada barokahnya tersendiri wonten barokah dhewe-dhewe nggih sing nyekel kitab jenggot utawa kitab brengos nggih panjenengan diteni ki ambek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastauhisu angin pastini gersah. Sopo al ibadu, sopo al ubadu. Piro-piro wong kang ngandelaken amali. Wahum utawi al ubad, al mutawajihuna. Iku piro-piro wong kang podo madep ilallahi maring Gusti Allah. Bitorikil amal kelawan dalan amal. Amal pun, sing dikuatno amal. Wazuhadulan gersah. Sopo wong kang ahli zuhud wahua utawi zuhad al mutawajihuna iku piro-piro wong kang podo madep lahu maring Allah ditori kita wakuli kelawan dalan pasrah. Kulo kali sampean wonten dek lafat niki mestine rodok muskil sing ngarep wahum sing buri wahua nopo kok ngoten nggi sing ngarep niku jamak lek zuhad niku dipun dereaken mufrod tapi masih mufrod wahuane mufrod al mutawajihuna jamak kok saged ngoten nggih saged mawon artinya lafadznya zuhad kita ambil yang mufrod saja tapi yang kita kehendaki adalah jenisnya fu'alun wong kang akeh topone lek mufrote lak zahidun tapi sing eco pancen damel wahum mawon. Ngeten lho, sing eco ndamel wahum. Jamak nggih, al-ubad niku jamak. Az-zuhad nggih jamak nggih. Tapi nek iki kok ndamel wahua, berarti sing eco wahum mawon. Wahum al-mutawajjihuna lahu bi tariqi tawakkuli. Likasratin fa'alun au fa'ulu. Oh nggih, jamak niki jamak, jamak sedaya. Dadi lafate sing eco ndamel wahum. Wazuhadu ay wahum. Sing wonten zahadun. Fa'alun, fa'ulun, niku baru niku sihot mubalagho lek zuhadun niku jama'i zahid. Ubadun jama'i apit. Wa zuhadulan piro-piro wongkang topo wahum mutai zuhad iku al mutawajihuna. Wahum mawon. Piro-piro wongkang podo madem laumaring Allah bitori kita wakuli kelawan dalan pasrah gersah mingkuli syai'in. Saking saben-saben swici-wici. Fakuluman fakulun mongko utawi saben-saben siji. Mingat ta'ifataini saking golongan loro saking ponto loro iku yafiru podo melayu sopo kulun minal kholki saking makhluk likaunihim krono anani kholki kukoti ina wongkang podo medotaken anilahi saking Gusti Allah wadhalikau ta'i mengkunu-mengkunu yastauhisu dijikik mas dari istihash istauhasha yastauhisu istihashan wa mustauhasan fa huwa mustauhisun wa dzaka mustauhasun istauhish li ghaibatihim krono ghaibe al ubad wa zuhad anillahi saking Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben sewici-wici ai innahum tegese sademene al ubad wa zuhad iku mahjubuna kang bodho den aling-alingi kabeh an rabbihim saking pangerane al-ubbad wa zuhad biru yati nufusihim kelawan ningali ing biro-biro awak dewene al-ubad wa zuhad wa mura'ati hududihim lan ngerkso ing biro-biro bagiane al-ubad wa zuhad faya firuna mongko podo melayu sopo al-ubad wa zuhad minal asyai saking biro-biro perkoro wayastau isunalan podo gresah podo kuatir podo wedi sopo al-ubad wa zuhad mina saking asya li anna krono sak temeni asya iku maujudatun kang maujud binadharihim ing dalem tinggalani al-ubad faya khofuna mongko podo wedi sopo al-ubad wa zuhad mina saking asya wedi anta uko ing yento ngalang-alangi apa asya alaihim ing atasi al-ubad wa zuhad ngalang-alangi agradahum ing biro-biro tujuane al-ubad wa zuhad wa tafu wa tufawituhum lan ngepotakan hum ing al-ubad wa zuhad makosidahum ing biro-biro sejani az-zuhad wal-ubad limailihim krono condongi al-ubad wa zuhad ilaya maring asya wakti tanihim lan kecuboni iftitan niku teko mujarati fitnatun iftatana yaftatinu iftitanan lan kecubani al-ubad wa zuhad biha kelawan asya di istilahi tiang ahli ibadah niku wonten al-ubad wonten az-zuhad le al-ubad niku adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan mengandalkan amal le az-zuhad orang yang menghadap kepada Allah mengandalkan tawakal wis apa jare pangeran. Kedua-duanya orang ini bisa menghadapi sesuatu dan dia merasa takut, ngerasa khawatir, ngerasa wedi. Lho ngerasa wedi nang perkara sakliyane Gusti Allah niku li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Krono al-ubad wa zuhad niki menganggap bahwa di dalam sesuatu itu tidak ada Allah. Dadi wedi. Katene nyambut gawe, wedi rugi. Rugi ku awakku iki. Soale penggawean kene aniki resikune gedhe. Aku katene nyopir, wedi nabrak montore. Nak nyopir wis, kuatir nabrak mati aku ngku. Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya dikarenakan dia memandang bahwa madarat itu keluar dari selain Allah dan Allah sirna dari pandangan kita. Niku maknane li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Wong sing seneng mangan legi-legi, aku ndak kate mangan legi-legi apa oh. Kuatir kena kencing manis. Golek kena kencing manis ya apa awakku iki? Bahaya kencing manis iku menjadi barometer dari beberapa banyak penyakit. Lek kencing manis dukur penyakit sing cendek-cendek male melok dukur kabeh. Bahaya iki apa akhirnya? Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya karena mereka itu punya keyakinan bahwa manfaat itu datangnya dari lainnya Allah dan Allah dianggap tidak ada. Dadi kelakuane mamang tok. Wis ojo mamang-mamang, nopo sing sampean kepingin lakoni? Silahkan dikerjakan dan kita barengi kelawan dipasrahne nang Gusti Allah sing sak temen-temene. Jarine tawakal kok sik diharani ghaibah saking Gusti Allah. Nah, tawakal itu kan ada di satu sudut. Sudut yang lain bisa jadi dia mboten tawakal. Tuku montori sampean tawakal nang Gusti Allah. Wedi kelarangan, wedi kemuran, getno tuku pasaran nang pangeran. Mari ngono nyupiri, tawakale ndak isi. Wis duwe montor, katene nyupir, apa ndak? Nyupir wedi tabrakan, ndak nyupir iki awak butuh. Wong sing nyeten iki. Ini namanya ghaibah dateng asane Allah Subhanahu wa taala. Mergane kita berusaha untuk tidak ghaibah datang Gusti Allah niku yo napa carane artine ai annahum mahjubuna an rabbihim bi ru'yati nufusihim wa mura'ati khudhudihim al ubad lan az-zuhad itu bisa terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya anggapan bahwa mereka sendiri masih punya pengaruh di dalam keberhasilan dan tidak usahanya. Dan menjaga bagian-bagiannya. Niku sing garakno mereka itu terhaling saking asane Gusti Allah. Koyok-koyok awak iku sing mampu. Jadi yang dihasilkan dari kehidupannya itu koyok-koyok murni teko awake dhewe. Duduk teko Gusti Allah. Lu keyakinan sing koyok ngini ki mari ngungkurno Gusti Allah, Pak. Ngoten lho. Cerdas akali sehingga dia memperoleh titel koyok-koyoknya dia punya keyakinan bahwa keberhasilannya dia itu hanya karena kesemangatan pribadinya saja. Krono kesemangatannya awake dhewe mawon. Lek wis duwe angen-angen karena kesemangatannya awake dhewe, berarti Allah terhalang dari kehidupannya. Lek Allah terhalang dari kehidupannya, yo berarti sampean ndak eling nang pangeran, ngoten lho. Lek wis ndak eling nang pangeran krono dhek niku ingin punya bagian daripada usahanya, ada harapan dari dia punya usaha. Duduk harapan teko Gusti Allah teko usahae. Fayafiruna minal asya, maka dia bisa lari dari sesuatu yang sedang dia hadapi. Kadung dilakoni, kadung ditandangi, dagangi kejeblok akeh utangi. Akhirnya dhek wedi nang wong sing duwe-duwe. Apa? Karena dia menganggap pekerjaan itu pekerjaannya sendiri. Dan kalau sudah menganggap ini pekerjaannya sendiri, timbul dari nafsunya sendiri, maka semua resikonya ditanggung sendiri. Tapi lek sampean dibarengi karo tawakal nang Gusti Allah, la apa wedi. Sing penting awak mboten niat nakal. Joblos dak diopo-opo. Utang akeh ndak perlu mlayu, la apa kate mlayu. Pancene awak ndak ana. Terkecuali lek ono sing kate digawe balekno, terus awak ndak ngaku, lah baru. Ngoten niku perlu wedi, iku jenenge ndak tawakal nang Gusti Allah. Lek pancene wis ndak ana sing kate digawe nyaur, la apa kate mlayu. Jika Pak Noi monggo dihukum sakarpe, kata apa pembacaan awak nak tui? Doa iku lho Pak. Niku jenengi madep nang Gusti Allah, mboten katik weti nang sak liane Allah, mboten. La uang sing tui weti nang liane Allah, niku li anah mau judatun. Krono de ini ku dianggap wonten fina dorihim. Faya khofuna minha, maka dia takut kepada selain Allah. Lek de ini ku menganggap selainnya Allah tidak ada, maka dia enggak takut buat apa? Takut kepada barang yang masih belum ada. Nah niki wong sing diutang nang sampean niku ngamuk nang sampean. Sampean enggak perlu wedi. Apa? Sing dadekno ngamuk Gusti Allah. Nyekel ading wonge, nyekel arit wonge, masih nyekel bedil. Sampean pokok ndak niat tukaran, ndak niat ndak nyaur, lha ndak ana kate apa? Wong sampean ndak katene mbujuki. Sing penting akale sampean teman-teman madhep nang Gusti Allah. Lek akale sampean ana akal buluse, panjene ono niatan sing katene ndak nyaur. Lah niki seje. Seje niki panjene ngadepe ngadep nang barang niku. Buktine dhek niku eman sing katene nyaurno. Wong ngeten niki lek wedi mboten pantes. Lek wong madhep nang Gusti Allah ndak perlu wedi. Jarine tulisan-tulisan dhek embong-embong itu. Kalau kita bersih ngapain risih? Lek kita niki ndak salah, ulah apa katene berubah? Ndak perlu takut, bingung, ndak salah. Wong kabeh niki saking ngarsane Gusti Allah. Fa ya khafuna minha anta uqa alaihim aghrabahum watafa watufawiduhum maqasidahum. Lek wis menganggap sesuatu itu ada, selain Allah itu ada manfaatnya, selain Allah itu ada pengaruhnya, maka dia takut kepada sesuatu itu, takut sesuatu itu menjadi penghalang tujuannya, bisa menghilangkan apa yang dicita-citakannya. Aku katene dagang, dagang rokok, khawatir aku saiki akeh wong dagang rokok anjrot. Le. Dia itu menganggap perdagangan yang seperti itu tidak akan membawa untung. Atau sebaliknya perdagangan seperti itu membawa untung tapi sing akal-ngakali akeh. Oleh wong niku selalu khawatir koyo ngeten niki krana dhek niku coplok teko Gusti Allah. Coba mboten coplok mboten. Aku rabi, tepak wong wedok iki wis kadung tak kawin ya apa iki jarane wong sapa sing rabi arek wedok iki biasane sing lanang mati. Aku tepak bojo sing nomor 9 pamane. Tapi areke ayu. Aku lek rabi iki kok arane mati. Sampean masih ndak rabi arek iku ya katene mati. Cuma karek ngenteni umure tok kapan sampean wayahe. Ngoten to. Lek masalah mati, wah, kapan mawon kula ambek sampean niki iso mati. Wong mati niku duduk krana sebab teko liyane pangeran, kabeh niku saking Gusti Allah. Ula apa katene wedi? Ndak perlu wedi, mboten perlu takut kula kali panjenengan niku. Limailihim ilaiha waftitanihim biha. Oleh wedi niku krana pancene atine condong. Atine niku mang seneng, Senenge nang liyane Gusti Allah. Lho lek wis senenge nang liyane Gusti Allah, maka sampean akan bisa disetir oleh lainnya Allah. Lek sampean senenge nang Gusti Allah, maka sing nyetir sampean niku ya Gusti Allah. Lek sampean seneng motor, maka sampean akan disetir motor. Sampean seneng omah, sampean akan disetir omah. Al insanu abdu ma tomi'a. Manusia itu menjadi hamba sahayanya sesuatu yang dia senangi. Seneng nang jabatan, wah dia akan menjadi khodamnya jabatan. Dikongkon ngidul, gelem. Dikongkon daluk duit, gelem. Dikongkon ngemis, gelem. Panjenengan seneng nang jabatan. Modele tok ae kiai. Modele tok ae ustad. Tapi panjenengan wis duwe keinginan koyo ngoten. Siapapun orangnya, maka dia akan menjadi hambanya sesuatu yang disenangi. Termasuk sing ngomong niki nggih pisan. Makanya kalau kita senangnya kepada Allah, kita ini namanya Abdullah, hambanya Allah. Lek senangin nang sepeda motor, ya hambanya sepeda motor. Teko lungo kesel-kesel, perlu ndak turu. Jadi serbet kanipu digawe nyerbeti montore. Napa? Karena dia sudah menjadi hambanya mobil. Seneng nang donya, waktu ndak turu-turu njogo donya. Seneng nang sapi, ndak turu-turu ngeloni sapi ini. Awake tengah turu diidak nang sampe ning tempat dodone, awake kena penyakit jantung, bongko sampean. Itu menjadi hambanya selainnya Allah. Makanya kalau kita mencintai, berusahalah untuk mencintai Allah, jangan mencintai sesuatu selainnya Allah. Nek kula ambek sampean mencintai sesuatu selainnya Allah, maka kita akan dibuat boneka oleh sesuatu yang kita cintai itu. Mergane ngaji. Wong ngaji niku penting. Wong niku lek ndak ngaji biasane kecelik. Kecelik boleh petik, kesendal boleh kadal, ngoten. Nek kula ambek sampean ngaji, belajar, suka membaca, kutu buku, tidak akan menjadi orang yang getun. Tidak akan menjadi wong sing kastah jare wong Madurae. Mesti niku dadi wong sing beruntung. Falau syahidu, moko lamono nyakseni, sopo al-ubadu wa zuhad, ing Allah, bikulli syai'in ing dalam saben-saben sewici-wici. Kama syahidahu koy oleh ningalihu ing Allah. Al-arifuna sapa piro-piro wong kang makrifat ing Gusti Allah. Wal-muhibbuna lan piro-piro wong kang demen maring Allah. Lam yastau hasyu mongko ora padha wedi sapa al-ubad wa zuhad. Min syai'in saking sewici-wici. Ay min ayi syai'in tegesi saking endi-endine sewici-wici. Minal asya'i saking biro-biro perkoro. Liru yadim krono oleh ningali al-ubad wa zuhad lahu maring Allah. Ina idhid ing dalam nalikane iki syuhud. Zahiran ing dalam zahiri lahu maring. Lil asya'i ing dalam biro-biro perkoro. Kulia sekabani asya'. Fayushilu mongkonung kulaken ing al-ubad wa zuhad. Dhalika apa mengkunu-mengkunu asya. Anru yadim saking oleh ningali al-ubad wa zuhad. Linufusihim maring biru-biru awak diwini al-ubad wa zuhad. Alayakunu mongko ora ono lahum iku kadu al-ubad wa zuhad. Minal asya isaking biru-biru berkoro. Wahsyatan iku wedi. Walayakun lahum apa wahsyatun wedi. Walayak syaunalan ora wedi sopo al-ubad wa zuhad minah saking asyak. Fitnatan ing cubo. Lianna krono saktemeni asyak iku mutalasyatun. Parangkang lebur faniatun turkang sirno. Bihadhal iktibari kelawan ikilah. Wilang-wilang. Falau syahiduhu fikulli syai'in. Lek pancene al-ubad wa zuhad itu menyaksikan adanya Allah di dalam setiap sesuatu. Kama syahidahul arifuna wal muhibbun. Sebagaimana orang-orang yang makrifat, orang-orang yang cinta kepada Allah niku nyakseni anane Gusti Allah ing dalam setiap perkara. Lam yastauhisu min syai'in. Maka tidak akan pernah merasakan khawatir sama sekali. Awak iki model kuno. Engko aku lek model kuno iki sanan santri kuntek. Gak duwe santri aku. Lho niki wedi. Wedi keweden kuatir santri ini entek. Ndak katik duwe perasaan ngoten niku. Kok aku iki dagang ki lek gawe cara modern ketinggalan aku. Lek wis muni ngeten iki berarti dia tidak memandang bahwa Allah tidak bersama dia saat dia berusaha. Kalau dia memandang ada Allah di dalam setiap usahanya, mungkin tidak usah khawatir. Wong barangan wis ana Gusti Allah. Kenapa katene wedi, ndak wedi. Soale sing ngedepno nang iku penggawean ya Gusti Allah. Kok umpama didadekno gagal, ya sing didadekno gagal nggih Gusti Allah. Tak khawatir. Apapun yang dilakukan tidak khawatir. Aku katene nglakoni ngene khawatir ngene, mboten. Aku katene nglakoni ngene khawatir ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lha niku Kanjeng Nabi yo pantas wong Kanjeng Nabi niku wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasulu balligh ma ursila ilaika mir rabbika. Wallahu ya'simuka minan nas. Sampaikan Muhammad, segala sesuatu yang telah diutus oleh Allah kepadamu untuk dihantarkan dan disampaikan kepada manusia, tutuk nonang menungso opo air resiko ini ditanggung. Soale sampean niku dijogo nang Gusti Allah. Diucapkan, didawuh nonang Allah wonten di Al-Quran. Yo ndak khawatir Kanjeng Nabi. Lha kula sampean kadang-kadang kuwatirin niku krana mboten wonten ngeten saking Gusti Allah. Padahal aslinya niku menungso niku yo padha karo Kanjeng Nabi niku. Cuma pancene Muhammadun basyarun lakal basyar, menungso. Nabi Muhammad niku menungso tapi mboten koyok menungso. Pancene ngoten. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Tapi Allah menghadapi kita sama aja dengan Allah menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin kula mbek sampean niki pisan. Lho oleh Allah kula sampean niki mboten jamin. Oleh Allah mboten jamin nang kula sampean krana kula mbek sampean ndak gelem wawu nang Gusti Allah. Kula mbek sampean niki ndak gelem komunikasi kare Allah. Dadi akhire jare wong sak niki niku terjadi yang namanya diskomunikasi. Putus komunikasi. Kita enggak tahu. Kita enggak ngerti Allah akan memberikan apa kepada kita. Kula mbek sampean mboten paham. Lah wis ora paham. Ya mandek pisan. Ngoten. Lek paham diterusaken. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, wong sing makrifat dan orang yang cinta kepada Allah, semua mereka itu menyaksikan bahwa Allah itu ada bersama kita. Aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan bersama dan selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Nek pun dimawon Allah niku kula mbek sampean niku wonten, Allah selalu bersama dengan kita. Enggak pernah senisik. Mboten tok gampang urip niku. Mboten melarat, mboten angel. Napa kok dianda wedi liruyatihim lauhina idzin zahiran fil asya'i kulliha. Niki, wong sing makrifat nang Gusti Allah itu selalu memandang Allah itu ada di dalam setiap sesuatu yang dia lihat. Ketok lemari, ndek lemari ki ana Gusti Allah. Ketok kursi, ndek kursi ki ana Gusti Allah. Artinya, ula apa katene wedi nang lemari, lek ndek lemari ku ana Gusti Allah. Ketok wong nyekel bedil, ula apa katene wedi nang wong sing nyekel bedil. Lek pancene wong sing nyekel bedil iku diparingi Allah. Artine umpama bedil niku diparingi tepak, lan sing nepakno Gusti Allah, mbok ya to sampean ales ping pirang-pirang ales, tetep kene. Lek inang Allah bedil niku ndak sengaja dikekno nang sampean, masih sampean ndak ales ndak kira kene. Sampean dagang, sampean sadar bahwa di dalam perdagangan sampean niku wonten Gusti Allah. Sampean enggak usah takut. Soale lek sampean niku ngeroso wis ana Allah di dalam dagangane, rugi utawa oleh obati, bati niku tetep sing gawa Gusti Allah. Dadi sampean wis senajana wis super ngati-ngatini, tapi jarane Allah kon iki saiki wayahe rugi le. Ya ndak usah wedi. Iki rugi. Kon iku saiki wayahe oleh bati. Oleh bati. Mboten kira mboten oleh. Sampean kepingin sesuatu, sangat menginginkannya. Sampean ndak usah berkhawatir, ndak usah wedi, ndak usah bingung. Lek pancene nang Allah didadekno wedi, berhasil apapun resikonya tetap berhasil. Nek jarine Gusti Allah mboten berhasil, masih yo sampean usaha sampai nyundul langit, jarine Allah ndak kira hasil, ndak kira hasil. Temen ndak kira hasil. Ngoten lho. Mergane kula kali panjenengan iki perlu untuk berlatih bagaimana sekiranya kita ini dalam setiap langkah kita akan menyaksikan adanya Allah di dalam sesuatu itu. kita berusaha apa saja yang kita lakukan, maka kita harus berusaha bahwa sesuatu yang kita usahakan itu ada Allah di dalamnya. Jadi tidak perlu wedi, ya tidak perlu bingung, wis melaku sanane, lepas tanpa beban apa-apa. Mboten katik keweden, ya mboten katik khawatir, tidak katik macam-macam, mboten pun. Fayushiluhum zalika an ru'yatihim linufusim. Lek pancene dek ini ku punya keyakinan bahwa di dalam setiap sesuatu itu ada Allah, maka sesuatu itu akan menghalangi kepada kita untuk memandang diri kita sendiri. Soalnya Allah wis ketok ono di barang niku. Dadi yo ndak nyalah no awake mboten. Pancene awakku kurang ini sih biyen. Pancene aku ndak duwe ijazah. Pancene aku ku ben ndak sekolah dadi akhire ngene. Mboten sampe ngoten. Wis pokoke nek kono iku ono Gusti Allah. Kan mergane aku ndak diparingi berhasil ono di barang iku krana nek kono iku ono Allah dan Allah menghendaki sesuatu itu enggak berhasil untuk saya. Jare sing mang nika lho, Bu. Sampean kepingin duwe mantu jenenge Cak No. Ndik awake Cak No niki ketok ana Gusti Allah pancene. Lho nek wis ana Gusti Allah, ndak perlu wedi sampean berhasilkah atau tidak saya ini mengambil menantu Cak No. Iku wis dudu urusan sak karepe wis. Jadi apa tidak wis urusane Gusti Allah niku monggo lah apa jare Allah. Ngoten. Nek jarene Allah berhasil ya berhasil wong pancene Allah nang jerone barang niku. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, fala yakunu lahum minal asya'i wahsyatun. Maka orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah, orang yang selalu menyaksikan Allah ada di dalam setiap sesuatu, mereka itu sama sekali tidak pernah mengkhawatirkan tentang sesuatu itu tadi. Lan boten khawatir terjadi fitnah dari sesuatu itu. Napa? Karena sesuatu yang selainnya Allah, mutalasyiatun faniatun, akan habis, akan sirna. Ono uang benci nang sampean, sampean tidak perlu khawatir. Benci itu tidak akan lama. Ono uang seweneng nang sampean, tidak perlu sampean niku bangga krono ono sing seneng. Ingat, cinta itu tidak akan lama. Cinta akan segera hilang kalau ada sebuah kepentingan. Menganggap kita punya teman, kalau teman kita itu kepentingannya sama dengan kita. Tapi kalau teman kita itu kepentingannya berbeda dengan kita, maka kita harus berhadapan. Loh, ketika kita menganggap bahwa mereka itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita, ulah apa katene wedi? Paten lho. Ya ndak perlu wedi wong nek kuwi ono Gusti Allah. Allah yang menghendaki semuanya sehingga sesuatu itu terjadi atau tidak pada diri kita niku murni hanya kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten pengaosan ingkang kula aturaken menika, mandar muka kula kali panjenengan sageto mengambil manfaatnya ilmune kitab hikam menika. Matur nuwun, mandar mugi wonten manfaati fitini wetunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.